salam salam ala ali wasbi wa man barak. Pembagian i'rab ada 4. Rafa, nasab, khafat, jazm. Isim apa saja, Bu Asyari? Rafa, nasab, dan khafat. Khafat. Abu Umar, untuk fi'il apa saja? Rafa, nasab, sama jazm. Sekarang kita baca bab babu ma'rifati alamati aksamil i'rab. Bab mengenal, mengetahui tanda pembagian i'rab. Qala al-mu'allif rahimahu wa ta'ala babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab mengetahui tanda-tanda i'rab. Li raf'i, untuk yang marfu', arba'u alamatin. Marfu' itu ada 4 tanda. Yang pertama ad-dhamma. Ini dhamma tanda asli bagi marfu'. Jadi marfu' tandanya apa? Dhamma. Ini tanda asli. Wal wawu wal alifu wan nun. Wawu, alif, dan nun ini tanda pengganti dhamma. Jadi tanda asli marfu' dhamma. Sedangkan wawu, alif, nun ini pengganti dhamma. Kemarin kan pernah disinggung. Jadi marfu' itu apa? Secara istilah perubahan khusus tandanya dhamma dan apa yang mengganti dhamma. Marfu' kemarin apa pengertiannya? Perubahan khusus tandanya dhamma dan apa yang mengganti dhamma. Nah, sekarang ini disebutkan pengganti dhamma apa saja? Wawu, alif, nun. Jadi tanda marfu' aslinya dhamma. Tanda penggantinya wawu, alif, dan nun. Nah, ini nanti pada apa saja nanti disebutkan. Kok bisa wawu bisa menggantikan dhamma? Sekarang qala syarih Abdullah taala aqulu taqaddam anna aqsamal i'rabi arba'ah. Telah lewat pembagian i'rab itu ada 4. Wa ya arrafu wan nasbu wal khafdu wal jazmu. Marfu', nasab, khafat, jazm. Ini ada 4 tanda i'rab. Wa kul walikulli wahidin min hadhil arba'ah mawadi'un. Walikulli wahidin, masing-masing min hadhil arba'ah, dari 4 tanda ini. Masing-masing dari pembagian i'rab ini mawadi, ada tempat-tempatnya. Takhtassu biha, yang khusus padanya. Iku masing-masing memiliki tempat-tempat yang khusus. Wa alamatun tadullu 'alaiha, dan memiliki tanda-tanda yang menunjukkan padanya. Wa ya arba'a asyrata alamah alamatan, yaitu 14 tanda. Arba'un lirafi, marfu'nya ada 4. Jadi marfu' ada 4. Tadi disebutkan di sini apa? Rafa' tandanya apa? Dhamma, wawu, alif, nun. Ini kan ada 4. Marfu' ada 4. Khamsun linasbi, nasabnya ada 5. Wasalasun lil khafdi, 3 khafat. Wasnatani lil jazmi, 2 untuk jazm. Semuanya ada 14. Wasayat kuruha al musannifu ala hada tartib, dan penulis akan menjelaskan, akan menyebutkannya dengan urutan ini. Marfu' dulu, marfu' kan ada 4. Kemudian mansub ada 5, khafat ada 3, jazm ada 2. Ini urutannya. Marfu' dulu. Wabada amina bi alamati rafi, dan penulis memulai pembagian ini pada tanda marfu' liku watihi, karena kekuatan rafa', wasyarafi, dan kemuliaan rafa'. Walikaunihi i'rabun al-umadi, karena marfu' adalah i'rab yang umdah, i'rab yang inti. omat ini inti-inti. Pokok-pokok irob yang pokok, irob yang paling inti. Kal fa'il, seperti fa'il wa ghairi, dan selain fa'il. Fa'il ini kan inti, pelaku. Jadi yang inti-inti, karena dia inti-inti sehingga didahulukan. Fadha karo anna arba'u alamatin, dan penulis menyebutkan bahwasanya ada empat tanda. Wahidatun minna asliyah, salah satunya yaitu asli. Waya ad-dhamma, ini tanda asli marfu' adalah dhamma. Wasalasun naibatun anda, dan tiga ini pengganti dhamma. Inda adami wujudia, di saat tidak ada dhamma. Jadi kalau tidak ada dhamma, ini baru diganti yang lain. Waya al-wawu, wawu, wal alifu, alif, wan nun, as-sabitah, dan nun yang tetap. Jadi nanti insya Allah lebih jelasnya pada bab berikutnya. Fama tawajjata fil kalimati alamatan min hadil alamat arafta anna marfu'atun. Famata, kapanpun wajjata kamu dapati fil kalimah pada satu kata alamatan, satu tanda min hadil alamat, dari tanda-tanda ini arafta anna marfu'atun, kamu ketahui bahwasanya dia adalah marfu' di rafa. Nah ini sekarang kita mengenal mawadi udhamma, tempat-tempat dhamma. Tadi kan marfu itu ada empat tanda, dhamma, wawu, alif, nun. Nah masing-masing empat ini memiliki tempat-tempat tersendiri. Dhamma ada tempatnya, ada beberapa tempat. Wawu ada beberapa tempat-tempat. Alif punya tempat sendiri, non tempat sendiri. Nah, ini untuk dhamma sekarang. Pembahasan dhamma. Ini kan ada empat tanda ya. Ada empat tanda tapi masing-masing memiliki tempat sendiri-sendiri. Sekarang yang pembahasan dhamma dulu. Nanti pembahasan wawu, alif, non menyusul. Mawadi dhamma, tempat-tempat dhamma. Qala al-mu'allif rahimahullah, fa amma dhamma tu fatakunu alamatan lirafi fi arba'ati mawadi. Dhamma dia menjadi tanda marfuk pada tempat, pada empat tempat. Jadi dhamma ini bisa dia sebagai marfuk, tanda marfuk pada tempat-tempat ini, empat tempat. Yang pertama as al ismi al mufrad, isim mufrad. Isim mufrad contoh apa? Kayak Muhammadun, Ibrahim, yang isim tersebut jumlahnya satu, tunggal. Wa jam'i taksir, jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Nanti insya Allah dibahas. Jamak taksir ini jamak yang tidak beraturan, jamak yang tidak ada aturannya. Jadi yang tahu orang Arab, orang Arab yang menyebutkan ini jamaknya ini jamaknya ini. Nah, kita hanya ngikut saja. Kita enggak bisa protes. Masa ini jamaknya apa kayak gini? Enggak bisa. Ini bahasa mereka, kita hanya ngikuti saja. Jamak taksir, jamak tidak beraturan. Wa jam'il muannatsi salim, jamak untuk perempuan. Misalkan kayak salihat, mukminat, qanitat, jamak-jamak untuk perempuan. Wal fi'lil mudhari alladhi lam yattasil bi akhiri syai'un. Yang keempat ini fi'il mudhari yang tidak bersambung sesuatu apapun pada akhirnya. Jadi ada empat tempat, yang tempat ini marfu' semua ya. Marfu'nya dengan dhamma. Yang pertama isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, yang keempat fi'il mudhari yang tidak ada sambungan pada akhirnya. Nah sekarang qala syarih hafidzallahu ta'ala aqulu ad-dhamma hiya al-alamatu al-asliyah li raf'i kama taqaddam. Dhamma itu tanda asli bagi rafa bagaimana telah lewat. Wa li hadza bada'a biha al-musannif. Oleh karena ini penulis memulai dengannya dengan dhammah. Wa yatakunu alamatan ala rafi al-kalimati fi arba'ati mawadhi'a. Dhammah bisa menjadi tanda rafa'nya satu kata fi arba'ati mawadhi', pada empat tempat. Ini yang pertama al-awwal al-ismul mufrad. Yang pertama isim mufrad. Wal muradu bi huna, yang dimaksud mufrad apa? Ma laisa musanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima. Maksudnya mufrad tunggal adalah apa? Bukan musanna, bukan jumlahnya dua. Wala majmu'an, bukan jumlahnya tiga atau lebih. Wala mulhaqan bihima, dan tidak pula yang mulhaq. Mulhaq itu yang digabungkan, baik musanna atau jamak. Jadi bukan musanna, bukan jamak, bukan jumlahnya dua, bukan pula jumlahnya tiga atau lebih, dan tidak pula yang mulhaq, yang digabungkan. Mulhaq ini isim-isim, sebenarnya dia bukan jamak dan bukan musanna, tapi dia digabungkan dengan jamak. Seperti misalkan kalau jamak kan salihun jadi salihuna, muslimun muslimuna, itu jamak. Muslim satu orang, itu mufrad ya. Kalau jamak muslimuna ditambah wawu sama nun. Kalau mulhaq, mulhaq ini sebenarnya dia bukan jamak, tapi bentuknya mirip dengan jamak sehingga digabungkan. Seperti hitungan, hitungan 20 isruna, belakangnya ada wawu sama nun, mirip dengan muslimuna sehingga digabungkan. Insya Allah nanti disebutkan mungkin ya nanti. Sekarang pembahasan isim mufrad. Oh ini masih ada. Wala minal asma'il khamsah. Dan maksudnya isim mufrad itu bukan asma'al khamsah, bukan isim-isim yang lima. Nanti juga ada pembahasan isim-isim yang lima. Isim lima itu ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, du, malin. Ada lima. Lima ini berbeda dengan isim mufrad, punya apa hukum tersendiri. Jadi maksudnya di sini isim mufrad bukan musanna, bukan jamak, bukan mulhaq, dan bukan isim yang lima. Nanti isim lima ini pembahasan pada ini alif, bukan nanti wawu, marfu'nya dengan wawu. Sekarang kan pembahasan masih dhamma ya. Sekarang dhamma, dhamma itu ada pada tempat apa isim mufrad pertama. Nih, fa inna kullan min hadhil la yuqalu lahu mufrad, karena masing-masing dari ini semua musanna, jamak, mulhaq, isim asmaul khamsah ini tidak dinamakan mufrad fi hadal bab, pada bab ini. Sawa'un kana li mudzakkarin. Nih isim sama saja isim mufrad, isim yang untuk laki-laki. Nahwu ja'a Zaidun. Nih, kalau antum perhatikan ja'a Zaidun. Ja'a apa? Kata kerja fi'il. Ja'a fi'il, Zaidun fa'il. Zaidun pada dal di dhamma kan. Nah, itu merupakan tanda marfu. Ini kan dhamma ada empat tempat. Yang pertama isim mufrad. Nah, ini Zaidun, ini isim mufrad. Tandanya apa? Dhamma. Marfu'nya dengan dhamma. Ja'a Zaidun. Sampai sini masih bingung enggak? Jadi ana ulangi lagi. Marfu' itu ada empat tanda. Dhamma, wawu, alif, nun. Nah, masing-masing empat ini ada tempat tersendiri-sendiri. Doma memiliki ada empat tempat. Nanti wawu ada berapa tempat, alif punya, nun juga punya. Nah, sekarang ini pembahasan doma. Yang wawu, alif, nun ini jangan kita pikirkan dulu. Sekarang kita fokus pada doma dulu. Kita konsentrasi untuk doma. Doma ini ada beberapa tempat pada isim mufrad yang pertama ini. Ja'a Zaidun, Zaidun isim mufrad. Satu orang ya, Zaidun. Ini satu orang tunggal. Dia marfu'nya apa dengan dhamma. Ja'a Zaidun. Zaidun ini apa? Rafa' marfu', tanda marfu'nya apa? Dhamma. Wa qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, qala Ibrahimu. Qala fi'il Ibrahim ini apa? Isim mufrad. Isim mufrad marfu. Tanda marfu'nya apa? Di dhamma. Paham ya? Jadi isim mufrad dia di dhamma. Karena sebagai apa? Fa'il, pelaku. Auli mu'annas, isim mufrad yang bentuknya perempuan. Jenisnya perempuan. Nahwu ja'at Fatimatu. Contohnya ja'at Fatimatu. Ja'at fi'il, kata kerja. Fatimatu ini fa'il, pelaku. Fa'il marfu'un. Kemarin kan pernah tak suruh ngapal ya. Fa'il mesti marfu. Fa'ilun mesti marfu. Tanda marfu'nya apa? Ini dengan di dhamma. Fatimatu. Ini fa'il marfu. Tanda rafa'nya apa? Di dhamma. Fatimatu. Taknya di dhamma. Wa qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajat ini fi'il, kata kerja. Al ardu fa'il, pelaku. Fa'il apa? Marfu. Tanda marfu'nya apa? Dengan di dhamma. Al ardu dhamma di dhamma. Nih, fakullun min Zaid wa Ibrahim wa Fatimah wal ardu ismun mufrad. Maka masing-masing Zaid, Ibrahim, Fatimah, al ardu ini seluruhnya isim mufrad. Isim mufrad marfu'un. Wa alamatu rafi ad-dhammah. Tanda rafa'nya di dhammah ad-dhahirah yang nampak ala akhiri, pada akhirnya. Sampai sini ada yang perlu ditanyakan dulu. Ini jadi konsentrasi kita pada apa? Dhamma. Dhamma ini ada empat tempat. Empat tempat, yang pertama pada isim mufrad. Isim mufrad ini di dhamma. Nanti setelah ini baru nanti bahas selain isim mufrad, jamak taksir, jamak mu'anas, salim. Untuk isim mufrad ini antum dipahamkan dulu, benar-benar paham apa enggak. Jadi ini nama Zaid ini kan satu orang, Ibrahim juga satu orang, Fatimah satu orang, sehingga dia disebut isim mufrad, kata benda jumlahnya satu. Ini dengan domah yang nampak ya. Sekarang waqad yakunu raf'u bi domah muqaddarah, dan terkadang marfu'nya dengan domah muqaddarah. Domah muqaddarah kita pernah pelajari ya. Ada yang disembunyikan, ada apa? Yang diakhiri dengan alif, akhiri dengan ya atau wawu, terus diakhiri ya mutakallim. Ada tiga. Jadi memang ada keterkaitan ya, antara sini sama depan ini mesti ada keterkaitan. Makanya apa, antum jangan bosan-bosan untuk meroja, untuk mengulang-ulang apa yang telah lewat. Kama fi nawi, sebagaimana contoh safara al-fata wal qadi wa gulami. Safara fi'il, kata kerja. Al-fata fa'il, pelaku. Al-fata ini dia marfu, tapi enggak kelihatan karena apa diakhir dengan alif maksurah, karena ada udur. Wal qadi, qadi ini juga fa'il, tapi dia enggak kelihatan marfu'nya, domanya mana enggak kelihatan karena dia diakhiri dengan ya. Ini karena apa? Asikol, berat. Wahulami, ini juga marfu, fa'il marfu dengan adanya doma, tapi domanya mukodar, tidak nampak karena bersama dengan ya mutakoli. Wanahu, dan contoh yang lain, hafidot Laila al-Qur'ana. Hafidot fi'il, kata kerja. Laila fa'il, pelaku. Laila ini pelaku, fa'il marfu. Tanda marfu-nya mana? Domanya, domanya agak kelihatan, sehingga domah mukaddar karena diakhiri dengan alif maksurah. Wa qawlu ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, qala Musa, qala fi'il, kata kerja. Musa fa'il, pelaku. Musa ini fa'il marfu. Tanda marfu-nya mana? Domanya tidak kelihatan, domah muqaddara. Fakulun min, maka masing-masing dari al-fata, wal-qadi, wa-gulami, wa-layla, wa-musa, seluruhnya ini apa? Ismun mufradun, isim mufrad, marfu'un, marfu'. Ya, layla satu, musa satu orang, qadi satu orang. Ini isim mufrad semua, kata benda jumlahnya satu. Marfu'un, di marfu', di rafa'. Alamatu rafi, dommah muqaddar, tanda rafa'nya dommah yang disembunyikan. Mana amin duhuria at-ta'adzur, tercegah untuk ditampakkan karena apa? Adanya udur pada al-fata, Laila, Musa. Ini diakhiri alif sehingga ada udur. Wasikol, berat, tidak ditambahkan doma karena berat pada al-qadi. Ini sebenarnya dia doma tapi tidak tampak karena berat. Washtigalul mahal biharakatil munasabah, istigal sibuk, al-mahal menempati, biharakatil munasabah, harakat untuk menyesuaikan, fi hulami, pada kata hulami. Ini gulami karena bersama dengan ya mutakalim sehingga dia tidak nampak domahnya, domahnya disembunyikan. Bingung apa? Sampai sini dulu, nanti malah tambah. Ya, yang perlu diperhatikan ni marfu ada empat tanda, dhamma, wawu, alif, nun. Nah, ini nanti dhamma pada apa saja kita hafalkan, kalau bisa, kalau enggak ya kita ingat-ingat, kita cermati. Dhamma itu pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhir. Ini kalau santri itu memang pentingnya untuk menghafal seperti ini. Ketika diterangkan dari hafalannya dia bisa mengingat-ingat. Oh, ini maksudnya dhammah itu pada ada empat tempat. Isim mufrad, jamak taksir. Tapi kalau antum karena bukan santri ya, jadi semampunya, sebisanya. Kalau untuk santri kan harus menghafal, harus apa, hafal dari matan-matan ini, harus distorkan. Jadi benar-benar misalkan lupa, lupa dari apa yang diterangkan, dia masih punya hafalan. Dan dengan mengingat hafalan, oh ini domah itu memiliki empat tempat. Marfu ada empat tanda, domah, wawu, alif, nun. Nah, ya semampu antum sampai sini dulu ya. Khawatir ana nerangkan buahnya banyak ternyata atau itu terlalu berat. Nah, gimana masih mampu enggak? Kalau masih mampu, kita teruskan maudhi sani, tempat yang kedua. Yang tahu kemampuan antum ya antum sendiri. Lanjut ya. Sekarang maudhi sani, tempat yang kedua. Tadi isim mufrad paham ya? Isim mufrad dia di dhamma, baik dhamma nampak ataupun dhamma yang tidak nampak. Itu tempat bagi marfu, yaitu pada isim mufrad. Yang kedua, tempat marfu pada jamak taksir. Maudhi usani, tempat yang kedua, jamu taksir, jamak taksir. Wawa matalla ala aksar minisna ini awisnata ini ma'ata goyurin fisi goti mufrodi. Jamak taksir apa? Matalla kata dalla yang menunjukkan ala aksar, lebih dari minisna ini, dari dua. Jadi jamak taksir itu jumlahnya lebih dari dua. Seperti jamak mu'anas salim, jamak mudakar salim, namanya jamak itu tiga atau lebih. Ini lebih dari dua, tiga, empat, lima. Minisna ini apa? Lebih dari dua yang jumlah, yang jenisnya laki-laki. Awisnata ini atau yang jenisnya perempuan, baik jenis laki-laki maupun jenis perempuan, kalau lebih dari tiga itu namanya jamak. Lebih dari dua itu namanya jamak. Ma'ata ghoyur, serta ada perubahan fisi goti mufrodi, pada bentuk mufrodnya. Jadi dari bentuk mufrod dijadikan jamak itu ada perubahan, tidak apa, tetap, tidak mengalami apa. Intinya kalau dari mufrad ke jamak bisa tambah huruf, bisa kurang huruf, itu jamak taksir. Beda dengan jamak mudakar salim, disebut salim karena selamat. Jamak mudakar salim, jamak laki-laki yang selamat. Contohnya muslimun, muslimun mim sin lam mim, muslimun. Ketika dijamakan tinggal nambah wawu sama nun, muslimuna. Nah, kata muslim ini kan enggak ada perubahan, mim sin lam mim, muslimun, masih tetap, cuma ditambah wawu sama nun, muslimuna. Beda dengan jamak taksir. Jamak taksir ini dari mufrad ke jamak berubah, berubah harokat bentuk, berubah bentuk. Di sini, di sebelah ini, sawaun kana li mudzakkar, baik saat apa, sama saja li mudzakkar, jamak taksir itu bentuknya laki-laki. Nah, gua contoh, jalasa ar-rijalu, jalasa duduk, ar-rijalu para laki-laki. Ar-rijalu ini jamak taksir. Asalnya apa? Rojulun, ro jim lam. Rojulun asalnya tiga ya, rojulun, ro jim lam. Tapi ketika jadi jamak setelah jim ditambah alif, rijalun. Asalnya rojulun, ro-nya fathah, jimnya domah, lamnya domah. Tapi ketika jamak ro-nya jadi kasroh, rijalun. Jamak taksir seperti ini, ada perubahan baik harokan maupun hurufnya. Nah, ar-rijalu ini jamak taksir. Jamak taksir dia apa? Marfu. Tanda marfu-nya apa? Dengan di dhamma. Ya kan, tadi kan dhamma ada empat tempat. Yang pertama isim mufrad, Yang kedua ini jamak taksir. Wa qaulu ta'ala, firman Allah Ta'ala,